نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون رحمكم الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله سمعنا ومن تأمل قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل واحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memperhatikan permasalahan ini, maka akan nampak dan jelas baginya anna aktsara hadzal khalq, kebanyakan dari makhluk manusia yang ada, dari kalangan makhluk yang ada, qad nasau anfusahum haqiqatan wadhayyauha, sungguhnya mereka telah melupakan diri-diri mereka sendiri secara hakiki, wadhayyauha, dan mereka telah menyia-nyiakan kesempatan ini, menyia-nyiakan diri mereka sendiri, wadha'u hadzaha minallah, dan mereka pun menyia-nyiakan, menelantarkan bagiannya yang datang dari Allah, wabauha rakhisatin bithamanin baksin bi'il ghabn, mereka menjual akhirat dengan harga yang murah, dengan harga yang sepele, yang ringan, yang murah, yang enggak ada nilainya, jual beli yang rugi. Surga yang Allah tawarkan dijual dengan dunia yang fana, yang hilang, yang sementara. Jual beli seperti ini, keadaan seperti ini, mereka akan nampak dan jelas Ketiga, syakaratul maut. Wainama yadharulahu ma'adha indal maut. Jelasnya perkara ini nampak dan tidak diragukan lagi perkara ini ketika syakaratul maut, ketika kematian. Jelas ciri-cirinya, dan orang itu pun meyakininya, menyadarinya, menyesalinya. Wa yadhara hadha kulla dhuhur yawma taghabun. Lebih jelas lagi keadaan ini, semakin jelas dan nampak dan gamblang adalah pada hari kiamat nanti. Yawma yadhara lil 'abdi annahu ghubina fil 'aqd. Pada hari ditampakkan bagi seorang hamba bahwasanya dia telah ditipu di dalam jual beli, di dalam perjanjian jual beli yang dia melakukan akad jual beli terhadap dirinya, fi hadhihi dar, di dalam dunia ini. Wa tijaratu allati tajara fiha li ma'alihi, dan dia pun telah melakukan transaksi jual beli untuk hari akhiratnya, tempat kembalinya di akhirat. Dia jual dengan harga yang sepele, dengan harga yang murah. Yang namanya jual beli biasanya enggak ada yang mau rugi. Jual beli itu biasanya orang yang melakukan transaksi pengennya untung. Lah ini dia jual, dia melakukan transaksi. Nah, dengan harga yang murah, yang sepele, yang ringan, yang tidak ada harganya, bisa manin baksin darahim ma'dudah. Wa inna kulla ahadin tajir bi hadhihi dunya li akhiratihi. Karena pada hakikatnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, masing-masing dari manusia menjual dirinya di dunia ini untuk akhiratnya kelak nanti. Fal khasirun alladziina ya'taqiduuna annahum ahlur ribh wal kasb ishtaruu al hayata ad-dunya. Maka orang-orang yang merugi, mereka adalah orang-orang yang meyakini annahum ahlur ribh wal kasb. Meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, meyakini bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang banyak di kehidupan dunia ini. Ditambah lagi prasangka mereka, dengan sangkaan mereka bahwa mereka akan beruntung pula di akhirat, mereka akan mendapatkan bagian kebahagiaan. Ini prasangka saja. Fa'adhabu thayyibatihim fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha wa radu biha wa tma'annu ilaiha wa kana sa'yuhum li tahsiliha fabaw washtaru wattajaru wa ba'u ajilan bi'ajilin wa nasi'atan binaqdin wa ghaiban binajizin wa qalu hadha huwa al-hazm wa yaqulu ahaduhum khudh ma tara wa da shay'an sami'ta bih. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, orang-orang yang merugi menyangka dirinya akan beruntung, prasangka saja. Mereka menjual kehidupan dunia ini. Nah, mereka menjual akhirat dengan kehidupan dunia yang sementara, sehingga mereka menghabiskan kebaikan-kebaikan mereka, kesenangan mereka hanya di dunia saja. Istamta'u biha, bernikmat-nikmat, ridha, merasa tenang dengan dunia. Sehingga jangan heran kehidupan jan jerih upayanya setiap harinya bagaimana cara mendapatkan dunia, dunia, dan dunia. Pagi, siang, malam, sore. Atau mungkin dia enggak tidur, dunia fulus-fulus dan fulus. Faba'u ashtaru wattajaru waba'u ajilan bi'ajilin. Maka mereka menjual, membeli, berdagang, menggantikan, membarter akhirat dengan dunia. Akhirat adalah yang ditunda, bi'ajilin dengan dunia yang cash, yang ada di depan mata, seolah-olah beruntung, seolah-olah sukses. Padahal belum tentu, ini dunia sementara. Dunia kita akan tinggalkan, kita pun akan mati. Tetapi prasangka mereka sudah sukses. Prasangka mereka menang, prasangka mereka untungnya banyak, menang banyak. Ini prasangka saja. Sehingga jangan heran mereka menjual akhirat, menjual kehidupan akhirat dengan dunia yang nampaknya cash, nampaknya terlihat. Ya, yang namanya pedagang yang penting apa? Cash flow-nya ada. Perputaran uangnya ada kelihatan, walaupun 1.000, 2.000 cash. Ini dunia, beda lagi akhirat. Jangan disamakan dunia dengan akhirat. Sehingga mereka jual akhirat dengan dunia yang sementara. Ini sudah pernah disinggung oleh Ibnul Qayyim di awal-awal. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qalu hadza huwal hazm yaqulu ahaduhum khudz ma tara wa la syai'an sami'ta bi. Ambillah ya apa yang kamu lihat. Dari uang cash, dunia yang ada, kesenangan yang ada, ya gunakan, diambil, ya, dan tinggalkanlah sesuatu yang kamu hanya mendengar saja. Akhirat demikian demikian, ditinggalkan kata mereka. Nah, sehingga tidak heran dari mereka menjual ayat-ayat Allah dengan fulus, menjual agama mereka dengan fulus, menjual Al-Quran dan As-Sunnah dengan harta, menjual akidah, tauhidnya, manhajnya dengan dunia, menjual agamanya dengan dunia, menjual na'udzubillah dirinya, jual diri na'udzubillah, menjual dirinya dengan dunia dan lain sebagainya. Karena mereka sangka ini adalah uang cash, ini adalah ajil yang disegerakan, cash kelihatan nampak. Kalau yang belum jelas masih meraba-raba, jangan dah katanya, belum jelas. Itu dunia. Perkara akhirat tidak seperti itu. Wa kaifa abi'u hadiran naqdan musyahidan fi hadhihi dar bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghair hadhihi wa yandamu ila dhalika da'ful iman wa quwwatu da'i syahwah wa mahabbatul 'ajil wa at-tashabbuh bi banil jins fa aktharu khalq fi hadhihi at-tijara al-khasira allati qala Allah ta'ala fi ahliha ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun wa qala fihim fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka bagaimana mungkin aku akan menjual sesuatu yang cash, yang nampak, yang terlihat, fi hadzihi dar, pada kehidupan dunia ini, bighaibin nasi'atan fi darin ukhra ghair hali, dengan dibarter, dijual dengan sesuatu yang gaib, yang enggak jelas, ditunda, di kehidupan yang lain, bukan kehidupan ini, kata mereka. Versinya mereka, versi ahli dunia yang selalu apa, inginnya cash, cash, cash. Iya, kalau memang perdagangan dunia cash, tapi ini perdagangan akhirat, beda lagi. Nah, wa yandamu ila dzalika dha'ful iman, ditambah lagi lemahnya iman, ditambah lagi quwwatu da'i syahwah, kuatnya orang yang menggeret, menarik, mengajak kepada syahwat, syahwat, syahwat, syahwat. Ditambah faktor yang lainnya, wa ma'abatul ajilah, dan dia memang sukanya cash, sukanya kontan, sukanya ajil, disegerakan. Mirip dengan orang-orang yang semisalnya, satu jenis. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perdagangan mereka, jual beli mereka, transaksi mereka. Ini adalah transaksi yang rugi. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang transaksi ini, perdagangan ini. Ulaika alladzina ishtarau alhayatad dunya bil akhirah. Mereka-mereka adalah orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, mereka jual kehidupan dunia. Ya. Nah, bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul 'adzab wala 'adzabu wala hum yunsarun. Maka jenis orang yang seperti ini menjual akhiratnya dengan dunia, orang-orang yang seperti ini tidak akan diringankan azab. Tidak akan diringankan azab. Diazab dan disiksa, tetapi tidak ada keringanan. Ditambah lagi walahum yunsarun. Mereka pun tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Wa qala fihim, dan Allah berfirman tentang mereka, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka sekali-kali perdagangan mereka itu tidak ada yang beruntung. Tidak akan beruntung perdagangan mereka. Wala wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjual akhirat dengan dunia. Orang terkaya di dunia paling banter punya berapa triliun? Hah? Taruhlah misalnya dia punya 5.000 triliun. Banyak enggak? Fulus. Banyak enggak? Banyak. Buat apa? Tidur di atas duit dia. Hah? Taib. Istri ya cuma satu-satu aja, maupun 5.000 triliun juga. Mau gedung, mau rumah, ya gitu-gitu aja. Sehingga sampai kematian menjemputnya pun tidak akan dibawa apa, di alam kubur. Ini taruhlah paling tajir sekalipun tidak akan bisa dibawa. Nah, kecuali dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia infakkan di jalan Allah azza wa jal. Dia infakkan untuk agama Allah. Dia infakkan. Nah, menolong fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan dari kalangan muslimin, talibul ilm dan yang lain sebagainya. Ditambah lagi kalau amalan solehnya, ya, kalau kita sekarang sudah masuk berapa Zulhijjah? 4 Zulhijjah. Dilipat gandakan. Ma min ayamin العمل فيهن خير وأحب إلى الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tidaklah dari hari-hari yang mana al-amalu as-salih fihinna khairun wa ahabu ilallah, hari-hari tersebut yang mana seorang muslim, seorang mukmin beramal saleh di hari-hari tersebut, yakni 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Sekarang ini kita masuk berapa Zulhijjah? 4 atau 5 Zulhijjah. Nah, amalan solehnya ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyamil ashr, yaitu di hari-hari 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Dikatakan oleh Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya, kalau ditinjau dari segi hari, maka 10 Zulhijjah dari tanggal 1 di awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, kalau ditinjau dari ayam hari, maka ini yang afdol Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau ditinjau dari segi malam yang ada di alam dunia ini, putaran 1 tahun adalah malam Lailatul Qadar. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhur, sesungguhnya bilangan bulan yang Allah tetapkan, yang Allah akui di sisi Allah, dalam putaran bulan, dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ini sudah ditetapkan dalam kitabullah. Merupakan ketetapan dari Allah, 12 dalam 1 tahun 12 bulan. Ini putarannya pasti ada. Allah tetapkan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram apa? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang satu lagi apa? Rajabun mudhar, Rajab. Talatun mutawaliyat, 3 bulan itu berbarengan, berdempetan. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang satu misah, yakni Rajab. Nah, dan kita masuk di bulan Zulhijjah. Di situ ada Yaum Arafah. Di 10 Zulhijjah ini dari tanggal 1. Ya, di situ ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada zakat dan amalan-amalan yang lainnya, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Unggulnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah dibanding hari-hari yang lain, karena di situ ada dikumpulkan ibadah-ibadah yang tidak dikumpulkan pada hari-hari yang lainnya. Hajinya gak mungkin dia haji di bulan apa? Ramadan. Mau haji di bulan Ramadan gak bisa. Gak bisa. Harus. Nah, di bulan yang sudah ditentukan oleh Allah. Harus waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini dilipat gandakan pahalanya. Nah, lebih-lebih perdagangan perdagangan akhirat, perdagangan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai merugi. Ketika dia sudah memasuki Asyrul Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 di awal-awal Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, tetap saja dia apa? Masih menjual dirinya dengan apa? Kehidupan dunia yang sementara. Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah di awal Zulhijjah, di 10 hari Zulhijjah, demikian pula dosanya pun dilipat gandakan. Ya. Ditambah di situ ada wukuf di Arafah bagi al-hujjaj, para jamaah haji. Di luar itu, di luar hujjaj, maka disyariatkan, dianjurkan untuk puasa Arafah. Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Inti dari haji adalah wukuf di Arafah, berdiri di Arafah. Wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Kalau dia tidak wukuf di Arafah, maka tidak dikatakan haji, belum dikatakan haji. Karena rukun dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Nah, tetapi karena khasarah, rugi dan merugi, na'udzubillah, dia jual akhiratnya. Walaupun di bulan haram, di bulan yang dilipat gandakan pahalanya dilipat gandakan. Nah, dia tetap menjual akhiratnya dengan dunia yang sedikit, dengan dunia yang sepele, dengan dunia yang tidak ada harganya. Nah, fa idza kana yawmu taghabun dhahara lahumul ghabn fi hadhihi tijarah wa tanqadi 'alayha nufus hasaratin. Maka tatkala hari kiamat akan nampak perdagangan mereka. Nah, bahwasanya mereka akan merugi dan ditipu. Terputuslah jiwa ketika itu dengan penyesalan. Dan tidak ada manfaatnya kalau sudah seperti itu. Wa marabihuna fa innahum ba'u faniyan bibaqin. Adapun orang yang beruntung maka mereka akan menjual sesuatu yang fana. Fana itu hancur. Fana. Ya, dunia ini fana, akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dari kalangan makhluk akan hancur dan binasa, akan mati. Nah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Orang-orang yang beruntung maka mereka akan menjual sesuatu yang fana, hancur. Motor misalkan, motor akan selamanya motor bagus? Tidak. Sudah waktunya hancur, ya sudah, dia harus buang, dia harus jual, dia harus ganti lagi. 5 tahun sudah rusak, ini rusak, bannya rusak, stangnya rusak, remnya rusak. Wah, ini udah harus dia apa? Diganti, dijual, ngapain dipertahankan? Oh enggak, ini perjuangan katanya. Ada sejarahnya, ini beda lagi nih. Ya, kadang, susah juga memang kayak gini. Ya, wes terserah lah. Nah, yang lain pun, rumah udah hancur. Sudah kenapa? Tsunami misalnya, atau banjir seringnya di daerah tersebut. Ya, yang seperti ini sudah enggak cocok. Sudah harus dijual, sudah harus diganti. Jangan dipertahankan. Ya, oh enggak bisa. Ini rumah perjuangan. Ya, ini juga repot lagi. Ya, karepmu lah, terserah itu. Ah. Nah, dunia ini fana, akan hancur sebentar. Kita aja, umur kita aja terbatas. Umur kita saja terbatas. Ada yang mencapai 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sekian puluh tahun. Allah alam dari masing-masing dari umur kita. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini satu persatu. Mau kita duluan atau abang kita duluan, atau paman kita atau siapapun dari saudara kita dan kawan-kawan kita, pasti kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini satu persatu. Fana, dunia ini fana. Sudah waktunya dipanggil oleh Allah, maka selesai. Fana, selesai. Maka orang yang beruntung, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa amara bihun, orang-orang yang beruntung, fa'inahum ba'u fanian bibaqin, maka mereka akan menjual sesuatu yang fana, diganti, dibarter dengan yang kekal. Mau gak kekal? Mau. Yang lama, abadi. Apa? Ya akhirat. Lama dan abadi. Wa khasisan binafis. Orang-orang yang beruntung, orang yang cerdas, dia akan menjual, dia akan membarter barang-barang yang tidak berharga dengan sesuatu barang yang berharga. Bisa gak? Ya bisa saja kalau dia pandai marketing. Kenapa enggak? Hah? Kenapa tidak? Ada yang bisa ngasih contoh? Monggo. Hah? Contoh ini dalam kehidupan marketing. Kan di sini Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dia jual sesuatu yang tidak berharga, dia barter dengan sesuatu yang berharga. Kok bisa? Ya bisa. Itulah. Nah, ah, contohnya, ini yang jago marketing biasanya. Ah, pulpen, pulpen, bagus, mungkin pulpen. Berapa modalnya? 1 juta. Karena dia memang jago marketing, dia jual sampai 70 juta. Bisa-bisa, kenapa enggak bisa? Paham? Bisa. Nah, ini dunia, dunia, dunia. Tetapi yang kita bahas di sini adalah akhirat. Bukan itu. Ya. Tetapi, walaupun kehidupan dunia, terlebih sekarang kehidupan perdagangan yang sudah meluas, modal kelihatan, barang kelihatan, modalnya mungkin ya sekian rupiah, dia jual sampai 100 kali lipat, bisa. Kenapa gak bisa? Itulah perdagangan di dunia. Lah ini dagang yang ingin abadi, yang ingin berharga, yang ingin punya nilai yang besar selama-lamanya. Nah, dia jual dunia untuk akhiratnya. Wa haqiran bi'azimin. Dia jual perkara yang sepele, yang tidak ada nilainya. Diganti, dibarter dengan yang besar, yang mulia. Bisa, ya bisa. Kenapa enggak bisa? Nah, ini kalau kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. dia jual dunianya yang sementara ini, nah, dengan kehidupan akhirat yang abadi, karena dia faham, dia mengetahui bahwasanya dunia akan sementara, dunia akan dia tinggalkan, sedangkan akhirat abadi selama-lamanya. Dunia paling banter 60 tahun, sekian puluh tahun selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti dan pasti. Nah. Tetapi dia jual dunianya untuk akhiratnya. Waqalu, dan mereka mengatakan, ma miqdar hadhi dunya min awaliha ila akhiriha hatta nabiha adhana min Allah ta'ala wa daril akhirah biha. Kenapa kita harus menjual akhirat kita, sedangkan nilai dunia aja dari awal dunia sampai akhir dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka kenapa kita harus menjual bagian kita yang Allah berikan di akhirat dengan surga? Kenapa harus dijual? Kenapa harus diganti dengan dunia yang sementara? Buat apa? Ngapain? Fa kaifa bima yanalul 'abdu min nafi hadhihi az-zaman al-qasir alladhi huwa fil haqiqati ka ghafwatil hulum la nisbata lahu ila daril qararil batta. Bagaimana mungkin kita akan menggantikan, membarter, menukar? Nah, waktu yang sedikit ini, dunia tadi 60 tahun, paling banter 100 tahun. Ya, ada yang lebih dari itu pun bosan hidup. Kenapa kek? Kenapa nek? Saya pengen mati. Kenapa pengen mati? Ya, teman-teman saya udah enggak ada. Ngapain? Udah capek. Makan udah capek, minum capek. Ada yang seperti itu. Ngunyah aja udah capek. Ya. Kawan-kawannya udah enggak ada. Kesepian dia. Makanya enggak heran dari mereka bilang, "Aduh. Kapan nih?" katanya. Allah musta'an. Ada yang seperti itu. Yang seharusnya diisi akhir hayatnya dengan apa? Dengan amalan soleh harusnya. Ya karena jahil, bodoh. Nah, ini dunia, zamanul qasir, waktu yang cepat. Dari Jumat ke Jumat saja sudah cepat. Sekarang nih yang kita rasakan, kok udah Jumat lagi? Ya baru subuh, udah maghrib. Baru subuh, sudah subuh lagi. Ini sekarang kita rasakan. Cepat. Baru kemarin tahun 2000, berarti kan udah 20 tahun, 23 tahun yang lalu. Padahal baru kemarin, kayaknya baru kemarin. Padahal sudah 20 tahun berjalan. 20 tahun berjalan. Cepat. Nah, seperti mimpi. Seperti mimpi. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yashuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maka ingatlah tatkala mereka seluruhnya manusia dibangkitkan oleh Allah, ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di alam dunia ini, melainkan sebentar saja di siang hari, dari siang hari sebentar. Kok sudah 30 tahun berjalan, kok 40 tahun berjalan, kok sudah 50 tahun berjalan, sekian puluh tahun, padahal baru kemarin ya. Nah. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan akan waktunya diutus. Fima anta min dzikraha? Kenapa kamu bertanya-tanya tentang hari kiamat? Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Allah lah, kepada Rabblah, Rabb kamu lah. Nam tempat kembali. Innama anta mundzir may yakhsha, tugas kamu hanyalah mundzir, memberikan peringatan. May yakhsha, bagi mereka yang takut kepada hari kiamat. Takut kepada Allah Azza wa Jal. Kanahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka melihat kehidupan dunia ini hanyalah ashiyah, waktu pagi atau waktu sore. Udah. Tes. Dengan cepat. Kehidupan dunia ini. Kanau wa qala ta'ala kanum yawma yarawnaha ma yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Balagun. Balag. Seakan-akan manusia yawma yarawna ma yu'adun, ketika mereka melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka tidak tinggal di dunia ini hanyalah beberapa waktu saja di siang hari sementara. Tentu yang seperti itu yang dirasakan oleh manusia seperti itu. Tahu-tahu saudara kita sudah tiada. Fulan enggak ada, fulan enggak ada, fulan udah enggak ada. Allah musta'an. Cepat. Sangat cepat. Sehingga rugi dan rugi dia menjual akhiratnya untuk dunia. Dia menjual akhiratnya untuk dunia, rugi. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala kam labithtum fil ardi 'adad sinin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa lama kalian tinggal di dunia? Berapa tahun? Qalu, mereka menjawab, labidna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Kami ini tinggal di dunia ini satu hari. Aw ba'dha yawm, atau beberapa hari saja. Ini manusia. Seakan-akan sudah selesai. Allah musta'an. Wa qala ta'ala yawma yunfakhu bis-sur wa nashurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bitum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idz yaqulu amsalahum tariqatan illa bitum illa yawma. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala ditiupkannya trompet sangkakala. Wa nasyurul mujrimin yauma idzin zurqa, dan kami bangkitkan orang-orang mujrim. Orang-orang yang jahat dibangkitkan ketika hari kiamat berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Yatakhafatuna bainahum illa bitum illa 'ashra. Masing-masing dari mereka membisik-bisik, sesungguhnya kalian tinggal di dunia ini melainkan beberapa hari saja, 10 hari dari 1 hari sampai 9 hari. Ya, sebentar saja maksudnya. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, "Nahnu 'alamu bima yaqulun." Kamilah yang lebih mengetahui dari apa yang mereka ucapkan. Idza yaqulu amdaluhum tariqatan. Sesungguhnya apa yang mereka ucapkan sama satu jalan dengan yang lainnya dan yang semisalnya. Illa bithum illa yauma. Sesungguhnya kalian tinggal di dunia ini hanya satu hari saja. Merasa cepat. Ini dunia, memang cepat dunia itu. sudah tahu cepat dan sudah tahu sementara, sudah tahu mau ditinggalkan dunia, kenapa dijual akhiratnya? Kenapa mau dibarter akhiratnya, surganya, kenikmatan surga, kenapa mau ditukar dengan kehidupan dunia yang sebentar, sementara? Sabar sebentar saja, sabar, ditahan. Buat apa kita jual akhirat kita? Kadang-kadang tanah saja, kalau tanah mungkin warisan, kadang ya, dalam satu keadaan, ini mungkin dulu sebelum krisis, enggak dijual, ini jual, enggak, dijual, enggak. Ini kadang, saking apa, sayangnya, ya, ini beberapa benda kadang seperti itu. Lah ini dia menjual akhiratnya dengan dunia yang sementara, yang akan hilang, yang akan dia tinggalkan juga. Wallahul musta'an. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fadhi haqiqatu dunya inda muwafati yaumil qiyamah. Maka inilah hakikat dari dunia, hakikat dari kehidupan dunia. Ketika seorang manusia dari hamba-hamba Allah diwafatkan pada hari kiamat. Falamma 'alimu qillata lubdihim fiha, maka tatkala mereka mengetahui bahwasanya mereka akan sebentar saja tinggal di alam dunia ini, sementara, sebentar. Sebentar saja. Wa anna lahum dar ghair hadhi dar, dan mereka memiliki tempat tinggal. Nah, mereka memiliki tempat tinggal bukan tempat tinggal di alam dunia, bukan. Ya darul hayawan wa darul baqa, adalah tempat tinggal yang hidup. Hayawan itu bukan binatang, tapi hidup, dari hai, hidup. Di akhirat akan hidup terus, tidak akan mati. Nah, darul baqa, selamanya, selamanya, kekal, abadi. Ra'aw min a'zamul ghubun bi'daril baqa bidaril fana. Mereka melihat bahwasanya jual beli yang menipu adalah menjual tempat yang abadi dijual dengan tempat yang fana, yang akan hancur. Fatayaru tijaratul aqyas, maka mereka orang-orang yang beriman melakukan jual beli. Nah, dengan perdagangan orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas tadi disebutkan. Ya, kadang dulu cerita orang-orang tua dulu. Di antara bekal mereka haji atau umroh atau yang semisalnya ibadah ke Baitullah. Karena mereka tahu bahwasanya di sana ada banyak sekali manusia, pertukaran manusia dan lain sebagainya. Memang dasar memiliki kemampuan di dalam berdagang, melihat mungkin batu ya akik atau yang semisalnya, mereka bawa dari Indonesia, dibawa untuk perbekalan mereka. Ini kan batu, kalau orang yang nggak tahu ya batu bakal dibuang, tapi orang-orang yang paham, batu ya batu. Dia jual mungkin untuk perbekalan tinggal di Mekah atau di Madinah atau ibadah hajinya dulu. Dia mendapatkan riba, keuntungan yang luar biasa dari batu itu. Ini dulu, mungkin sekarang juga seperti itu. Batu zamrud, batu apa, yang orang faham kadang dia faham bahwasanya akan dijual dengan harga yang masya Allah. Ini tijaratul akyas, perdagangan orang-orang yang cerdas. Batu kan ringan, paling sejempol dia simpen, nggak harus kayak jual apa, jual batu, batu kali harus bawa truk, harganya juga paling batu kali berapa? Hah? Satu rit, satu truk berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Lah ini batu, batu mutiara, diamond mungkin, apapun itu, baik dari Kalimantan atau Papua atau apapun, dia paham ini diamond, mutiara atau yang semisalnya, batu-batu berharga, zamrud atau yang semisalnya, paling sejempol aja dia simpen, bawa. Ya, karena dia paham, nggak perlu seberjual apa batu, batu kali yang harus bawa truk terus gubrak ya. Ya, ini batu. Tijaratul akyas, jual beli orang-orang yang cerdas. Kantongin, udah berangkat dia ke Mekah. Ya, dia paham orang-orang yang paham. Ya, karena dia memang butuh perbekalan. Dia mendapatkan riba, keuntungan yang berkali-kali lipat. Ini tijaratul akyas, perdagangan orang-orang yang cerdas. Ya, ada lagi perdagangan yang lainnya, banyak. Orang-orang yang cerdas paham waktu, kesempatan, tempatnya juga paham. Tijaratul akyas. Nah, dan orang-orang yang cerdas akan menjual barang yang sudah rusak, dijual, diganti, dibarter, ditukar dengan yang bagus tentunya. Itulah tijaratul akyas. Buat apa dia pertahankan? Karena sudah rusak. Ya, rumah rusak, mobil rusak, ini rusak. Ya jual lah. Nah, ganti. Ini dunia, sesama dunia. Lebih-lebih dunia dengan akhirat. Ya jual saja. Tinggalkan dunia. Nah, jangan akhirat yang dijual sama dia. Dia lebih memilih dunia. Jangan. Nah, karena dunia sementara. Dunia sementara. Akhirat adalah abadi. Walam yaqdaru bi tijarati subha minan nas, dan mereka tidak tertipu dengan jual beli para orang-orang yang dungu, yang bodoh dari kalangan manusia. Ya. Nah, batu mutiara atau batu-batu yang lain, padahal itu apa? Kalau zaman sekarang apa? Batu-batu kayak kita atau emas. Emas, jual emas. Padahal apa? Besi yang disepuh. Ketika dites sama magnet, oh nempel. Kalau emas ditempelkan magnet, emas yang asli bisa gak? Hah? Tidak. Kalau besi bakal nempel. Nah, ini tijaratus sufaha. Perdagangan orang-orang yang dungu, yang bodoh, ditipu dia. Emas, oh, emas batangan. Oh, tunggu dulu. Dia harus punya alatnya, dia harus paham. Ini emas, emas, emas apa nih? Emas Jawa kah? Emas apakah? Harus jelas. Pas dites dengan magnet, oh, ini mah nempel. Ah, kalau nempel berarti apa? Besi, bukan emas. Ya, ini juga harus paham. Jangan sampai perdagangan juga perdagangan orang-orang yang dungu. Nggak paham. Ditipu, iya aja. Padahal dia sedang ditipu. Ya. Wadhara lahum yawmat taghabun. Lebih-lebih nanti di akhir di hari kiamat nanti terbongkar semua perdagangan yang dungu, yang bodoh, yang sementara perdagangan-perdagangan itu, dan kadarnya apa yang mereka beli, kadar yang apa mereka jual, yang mereka jual. Wa kullu ahadin fi hadhihi dar ad-dunya ba'i mushtari mutajir. Setiap orang yang hidup di alam dunia ini sekarang maupun dahulu maupun yang akan datang, selama dunia masih ada, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia adalah kedudukannya seperti baik orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Dia penjual atau dia pembeli? Mutajir, dia sedang melakukan transaksi perdagangan jual beli. Apa dalilnya? Wa qulun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Masing-masing dari manusia yang ada di alam dunia ini yaghdu, berangkat dari rumahnya, menjual dirinya. Menjual dirinya untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Dia jual dunianya atau dia jual akhiratnya? Nah, dia akan selamat dari siksa api neraka atau dia akan celaka? Na'udzubillah. Ini semua manusia seperti itu. Mempertaruhkan dirinya, nyawanya. Ya, apakah dia jual dunianya atau dia jual akhiratnya? Kalau dia jual dunianya yang sementara, yang fana ini, untuk kehidupan akhirat yang abadi, maka beruntunglah dia. Tijaratul aqyas, perdagangan orang-orang yang cerdas. Yang namanya jual beli perdagangan itu selalu pengen untung, gak mungkin dia rugi. Ya mungkin beberapa saat saja dia rugi, atau kondisional, kadang ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Tetapi tidak setiap ini ya rugi. Kecuali memang dia bodoh di dalam perdagangan, dia gak paham, maka harus yu'alam, diajarkan. Kalau dia gak paham. Demikian pula perdagangan yang abadi, perdagangan yang sebenarnya adalah untuk kehidupan akhirat. Dia jual dunianya untuk akhiratnya. Jangan dia jual akhiratnya untuk dunianya. Jangan. Faqulun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Apakah dia bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, ataukah dia membinasakan dirinya, mencelakakan dirinya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Fallahul musta'an, fallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlur barakallahu.